Pemirsa Kasana, kebanyakan najis yang dihadapi oleh seorang muslim dalam kesehariannya adalah najis yang berasal dari kotorannya sendiri, yaitu sesuatu yang keluar dari kemaluan dan duburnya. Oleh karena itu, jika tidak berhati-hati, maka akan dengan mudah najis itu menempel pada tubuh dan pakaiannya. Akibatnya pun tidak ringan, bisa menyebabkan sholatnya tidak sah dan amalnya sia-sia. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti kita agar selalu waspada dari najis, terutama dari air kencing kita sendiri. Beliau bersabda, "Bersihkanlah dirimu dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh kencing." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Masalah yang kemudian timbul dalam kehidupan sehari-hari kita adalah bahwa model toilet yang ada saat ini sangat memungkinkan seseorang untuk terciprat najis. Misalnya model sarana buang air kecil dalam posisi berdiri tanpa adanya pelindung, meskipun memang ada sebagian tempat yang menggunakan pelindung. Jika seseorang buang air kecil di tempat seperti ini, lalu celananya terciprat air kencingnya, apakah pakaian itu najis dan tidak boleh digunakan untuk sholat? Mayoritas ulama dari 4 mazhab sepakat bahwa najis yang sulit dihindari karena terkait dengan pekerjaan seseorang, misalnya percikan darah yang terkena tukang jagal, percikan najis yang mengenai petugas kebersihan dan lainnya, maka ini semua hukumnya darurat dan dimaafkan. Sehingga apabila ia sholat dengan pakaiannya tersebut, maka sholatnya sah. Namun jika tidak terkait dengan pekerjaan seseorang, tetapi ia sering dihadapkan pada kemungkinan najis tersebut, misalnya seseorang yang bekerja di gedung dengan kondisi toilet berdiri tanpa pelindung dari percikan, jika kejadian ini termasuk yang sulit dihindari seperti yang dikatakan oleh para ulama 4 mazhab ini, maka percikan najisnya dimaafkan. Itu pun perlu dilihat seberapa banyak cipratannya. Yang termasuk dimaafkan di sini jika cipratannya sedikit. Lantas, adakah ukuran standar najis sedikit itu seperti apa? Dan banyak itu seperti apa? Memang tidak mudah untuk menakar kadar sedikitnya cipratan najis yang menempel pada pakaian. Itu sebabnya para ulama berbeda pendapat tentang kadar percikan najis yang sedikit dan dimaafkan jika terkena pakaian. Menurut mazhab Syafi'i, percikan najis ke pakaian yang dimaafkan oleh syariat agama adalah jika percikan najis tersebut tidak tampak dan tidak terlihat di pakaian oleh mata normal. Maka pakaian yang terkena percikan dengan kadar yang tidak terlihat ini boleh digunakan untuk sholat dan sholatnya tetap sah. Namun sebagian ulama seperti mazhab Hanafi pendapatnya lebih longgar. Menurut mazhab ini, najis yang dimaafkan apabila ukurannya sebesar kepala jarum. Karena percikan najis sebesar kepala jarum ini terlihat samar di pakaian dan tidak jelas. Karena itu dalam mazhab Hanafi, pakaian yang terkena percikan najis seperti ini boleh dipakai untuk sholat dan sholatnya sah. Kedua pendapat ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki kemudahan atas kamu, dan Dia tidak menghendaki kesulitan atas kamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Namun, sebagian ulama lain berpendapat sebaliknya, seperti misalnya pendapat mazhab Hambali, bahwa percikan najis yang mengenai pakaian sedikit atau banyak, hukumnya sama, tetap najis. Sehingga pakaian yang terkena cipratan najis itu tidak lagi suci, meskipun percikan itu tidak terlihat oleh mata. Oleh karena itu, pakaian yang terkena cipratan najis itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4. Namun begitu ketetapan istijmar atau membersihkan najis selain menggunakan air dibenarkan dalam syariat agama. Menggunakan batu misalnya bisa membersihkan kotoran najis pada dubur kita yang tentunya tidak akan bisa bersih 100%. Bisa jadi masih tersisa namun tak tampak dan tak terasakan. Ini membuktikan bahwa pakaian yang kecipratan air kencing jika tak terlihat maka hal itu termasuk yang dimaafkan dalam syariat agama. Salman radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristijmar, cebok dengan selain air kurang dari 3 batu. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana jika pakaian terkena air bekas cebok? Apakah najis? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, seringkali ketika kita membersihkan bekas kencing dalam keadaan berdiri, sebagian dari air yang mengucur ke tempat najis itu terjatuh ke celana. Apakah air bekas cebok ini najis dan tidak boleh digunakan untuk sholat? Para ulama berbeda pendapat tentang air bekas pakaian yang digunakan untuk menghilangkan najis. Sebagian ulama berpendapat bahwa air yang dialirkan untuk menghilangkan suatu najis dan najis tersebut larut bersama air, maka air tersebut hukumnya suci dan tidak najis. Karena itu apabila terkena pakaian, air bekas cebok tidak membuat pakaian menjadi najis, sehingga tetap boleh digunakan untuk sholat. Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam menjelaskan, mengalirkan air dengan cara apapun pada najis itu cukup untuk mensucikannya apabila benda najisnya hilang dan larut dengan air. Namun sebagian ulama yang lain merinci lebih detail bahwa air bekas cebok yang pertama dan keduanya hukumnya najis, maka apabila terkena pakaian ia menjadi najis. Sedangkan air bekas cebok yang ketiga hukumnya suci, dan karena itu apabila terkena pakaian maka ia tidak menjadi najis dan dapat dipakai untuk sholat. Hal ini ditegaskan oleh ulama kontemporer bahwa air basuhan terakhir yang menghilangkan najis tersebut, maka air itu suci. Terlepas dari perbedaan ini, maka berhati-hati untuk tidak terkena air bekas cebok itu lebih baik dan lebih selamat dari ancaman siksa kubur akibat lalai terhadap kebersihan air kencing. Karena di samping bisa membuat celana najis pada bekas cebokan pertama dan kedua, air bekas cebok di celana juga menunjukkan kesan jorok dan tidak rapi. Wallahu a'lam bissawab. Lalu, bagaimana cara meyakinkan diri kita bahwa pakaian tidak terkena percikan najis dan juga tidak terkena air bekas cebok? Ketika kita sedang membersihkan diri dari kotoran saat buang air besar atau air kecil, sebaiknya kita fokus dalam membersihkannya. Sebab pada saat itu, kita sedang berhadapan dengan najis yang apabila kita tidak berhati-hati, kita bisa-bisa termasuk golongan orang yang disiksa dalam kubur karena air kencing. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, beberapa tips ini perlu kita lakukan agar tidak terkena percikan kencing dan air bekas cebok. Pertama, jika kencing di kloset berdiri, pastikan kita memilih kloset yang ada pelindungnya. Jika tidak, maka kita harus berhati-hati agar tidak terkena percikan air kencing dalam jumlah banyak. Sebab, hanya percikan najis sedikit yang dapat dimaafkan. Kedua, utamakan kencing dengan cara jongkok agar dapat menghindari percikan dari najis, karena pria bisa mengatur jarak jatuhnya air kencing agar tidak memercik, lalu siramlah sebelum dibersihkan. Ketiga, jika ada, gunakanlah tisu sebelum guyuran pertama dan kedua, kemudian bilaslah bekas kencing dengan air. Karena cebok dengan tisu atau istijmar dapat menghilangkan najis, sehingga air bekas basuhan tersebut tidak najis, karena najisnya telah hilang bersama tisu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga kita selalu dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.